yang selalu menyiksaku. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Rasa cinta, semoga kau.

kita berdua. Hati dilanda kekeringan.

sayang. Biarkanlah diriku sendiri, dan aku selalu menyertaimu. Semoga kau berdua bahagia. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu. Betapa pedihku rasakan kasihmu tak sampai. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu. Betapa pedihku rasakan kasihmu tak sampai. Oh Tuhan yang kuasa, berilah menyakitkan hati ini. berjumpa bila taklah berdua. Sakitnya rasa bagai disayat tajam pisau sembilu. Ingatlah sumpah saat melingkar cincin pertanda cinta. Saat melangkah hidup bersama seia dan sekata. Apa jadinya